Baby, I love you. Let's talk about love, baby. Love, love, love. Love, baby. Let's talk about love, baby. Boleh pinjam tangannya? Ayo pulang, cepet banget. Malam itu adalah malam paling romantis yang pernah gue alami sepanjang masa remaja gue. Pada lamnya cinta.